Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله ولنجدكم pembahasan kitab Umdatul Ahkam pada pembahasan haji, masih dalam pembahasan haji. Hadis yang ke-243 ya, yaitu tentang tawaf ifadah dan tawaf wada. An Aisyah radhiyallahu anha qalat hajajna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fa afadna yawman nahr fa hadat safiyyatu fa arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi faqultu ya rasulullah innaha haid faqala ahabisatuna hi faqalu ya rasulullah innaha qad hafadat yawman nahr qala ukhruju wa fi lafdhin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aqra halqa atafat yawman nahr qila na'am qala fanfiri. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, hajajna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, kami haji bersama nabi sallallahu alaihi wasallam, fa afadna yawman nahr, maka kami ifadah, melakukan tawaf ifadah, yawman nahr, pada hari nahr. Fahadat Safiyyatu, maka Safiyyah haid, mengalami haid. Faradan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minha ma yuridu ar-rajulu min ahlihi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan darinya apa yang diinginkan oleh seorang lelaki terhadap istrinya. Fakultu, maka saya pun mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha haid, sesungguhnya dia Safiyyah haid. Faqala, maka Nabi mengatakan, ahabisatunahi, apakah dia akan menahan kita? Faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, innaha qad afadat yauman nahr, sesungguhnya Safiyyah telah ifadah, tawaf ifadah, yauman nahr, pada hari nahr. Qala ukhruju, beliau mengatakan, kalau begitu keluarlah kalian, yakni dari Makkah. Wa fi lafdin, dalam lafaz yang lain, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqra halqa. Aqra halqa artinya aqra yakni melukai ya. Semoga Allah melukai jasadnya, begitu kalau dalam tafsir hadis di Syarah Nawawi. Halqa yakni semoga Allah memberikan rasa sakit pada halq, tenggorokannya. Ya, Namun bukan maksudnya doa keburukan, nanti kita akan jelaskan. Atafat yauman nahar, apakah dia telah tawaf pada hari nahar? Qila na'am, dijawab kepada beliau, na'am, iya. Qala, beliau mengatakan, fanfiri, kalau begitu pergilah, yakni beranjak dari Makkah pulang ke Madinah. Ikhwan fil din rahimakumullah, demikian hadis ini disebutkan menerangkan kepada kita beberapa hukum yang penting dalam bab haji. Diriwayatkan melalui penuturan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi alaihi salatu wassalam, ibunda kaum mukminin radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa kami haji bersama Nabi SAW, maka kami melakukan tawaf ifadah pada hari nahar. Ya. Jadi hadis ini menunjukkan salah satu amalan haji yaitu ifadah, tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang kadang juga disebut dengan tawaf ziarah. Kadang sebagian menyebut dengan tawaf ziarah. Dan ini merupakan amalan yang sangat penting dalam haji. Ini merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun haji. Disebutkan dalam syarah di sini, Syekh Al-Bassam mengatakan, ruknun min arkanil hajj la yaskutu bihalin. Salah satu rukun dari rukun-rukun haji, la yaskutu bihalin, bagaimanapun tidak akan gugur. Ya. Jadi semua yang melakukan haji, baik itu haji ifrad, haji tamattu, haji qiran, semuanya wajib melakukan tawaf ifadah. Kedudukannya tadi disebut kenapa rukun. Kapan dilakukan tawaf ifadah? Seperti disebutkan di sini, yauman nahr. Hari nahr yakni tanggal 10 bulan Dzulhijjah, atau ya hari Idul Adha kalau kita ya. Dan itu juga sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, beberapa hadis yang lalu, bahwa ini salah satu amalan di saat hari tersebut. Ya. Kemudian disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Safiyyah radhiyallahu anha haid, mengalami haid. Ya. Kemudian Aisyah pun bercerita bahwa Nabi SAW menginginkan Safiyyah radhiyallahu anha sebagai seorang suami terhadap istrinya. Namun kemudian Aisyah mengabarkan bahwa Safiyyah radhiyallahu anha dalam keadaan haid. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di satu sisi haid merupakan penghalang seperti yang kita ketahui, tidak boleh seorang suami menggauli istrinya dalam keadaan haid. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa ketika seseorang sudah selesai melaksanakan haji, selesai dari manasik, dia boleh kembali berhubungan dengan istrinya. Nah, kapan itu? Disebutkan pada pertemuan yang lalu terkait dengan tahallul. Apakah setelah tahallul kemudian diperbolehkan ya pada tanggal 10 sudah menggundul kepala, bolehkah melakukan hubungan ini? Disebutkan oleh sebagian ulama dia belum boleh juga, kecuali sudah melakukan 3 amalan di hari tersebut. Kalau belum, baru 2 amalan di hari tersebut, maka belum boleh. Ya. Itu sebagian keterangan ulama. Mungkin dalam hal ini, mungkin lain waktu bisa kita dalami lagi masalah ini insyaallah. Namun itu yang disebutkan sebagian ulama sebagaimana yang saya ketahui. Nah, kejadian ini wallahu alam persisnya di hari apa, tapi yang jelas sudah selesai dari amalan-amalan haji secara menyeluruh, ya kan? Karena Nabi sudah mau pergi ke Madinah. Yaitu kita ketahui Nabi haji selesai sampai tuntas, ya. Artinya sampai nafar tsani. Ada nafar awal. Seorang boleh menyelesaikan hajinya pada nafar awal, yaitu tanggal 12 bulan Dzulhijjah. Boleh menyelesaikan. Namun lebih utama kalau menyelesaikan sampai tanggal 13. Ya. Nah, Nabi melakukan sampai tanggal 13. Kemudian di sini disebutkan Nabi ingin ke Madinah, berarti betul-betul sudah selesai secara total. Nah, ketika diberitahu oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa Sofiyah mengalami haid, Nabi SAW berpikir kepada sesuatu yang lain, bukan hanya bab apa kepentingan beliau, tapi ini kaitannya dengan apa, dengan kepulangan rombongan dari Madinah itu. Dia haid, apakah sudah melakukan tawaf ifadah atau belum? Disebutkan haidnya hari nahr, tanggal 10 sudah haid. Sudah melakukan tawaf ifadah atau belum? Kalau belum melakukan tawaf ifadah, berarti dia harus menunggu sampai suci kemudian tawaf ifadah. Ya. Baru ketika itu rombongan akan pulang, menunggu sampai selesai masa sucinya dan tawaf ifadah. Karenanya Nabi mengatakan kepada Aisyah, "Ahabistatunahi?" Apakah dia akan menahan kami? Jadi kami harus menunggu dia, Sofiyah, sampai suci, sampai tawaf ifadah. Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha afadat yauman nahar." Bahwa Sofiyah sudah tawaf ifadah pada hari nahar. Nah, ternyata haidnya setelah tawaf ifadah. Walaupun sama-sama terjadi pada tanggal 10. Haid tanggal 10. Namun sebelum itu, alhamdulillah sudah tawaf duluan. Nah, berarti di sini mereka tidak terhalangi untuk pulang ke Madinah menunggu Sofiyah suci dan tawaf ifadah. Makanya Nabi mengatakan, ukhruju, silakan kalian keluar. Ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan akra halqa. Seperti yang tadi saya katakan, maknanya kalau akra itu akarahallahu jasadaha, semoga Allah melukai jasadnya. Halqa wa asabaha biwaja'in fi halqiha, semoga juga menimpakan rasa sakit di tenggorokannya. Nah, ini secara makna apa adanya, ya sepertinya doa keburukan, ya kan? Namun bukan dimaksud itu, karena ini sudah menjadi ucapan yang umum di kalangan orang Arab, ya, yang tidak dimaksudkan doa keburukan. Ya, yang namanya tradisi, ya kan, beda-beda di satu tempat dengan tempat yang lain. Nah, kita memahami hal ini harus kembali ke tradisi mereka. Mereka punya tradisi ucapan seperti itu, ya, tidak dimaksudkan doa keburukan. Ucapan yang begitu terlontar, Misalnya kita saja, ya kan, kita di masyarakat kita kadang terucap kata-kata seperti itu, namun bukan bermaksud mendoakan keburukan. Misalnya di suatu daerah ya tertentu, ketika ada suatu perkara tiba-tiba mengatakan, wah celaka kita, ya kan? Apa artinya kita mendoakan kecelakaan bagi kita? Kan tidak. Tapi itu sudah omongan yang biasa terucap, ya, kaget mengucap itu, atau agak kecewa mengucap seperti itu, ya kan? Tapi kita sendiri gak bermaksud mendoakan keburukan. Nah, begitu pula di masyarakat Arab ada tradisi-tradisi seperti itu, di antaranya ini, ya, di antaranya adalah ucapan ini, aqra halqa. Bukan maksudnya Nabi mendoakan keburukan bagi Sofiyah radhiyallahu anha. Ya, di sini dalam syarah Syekh Al-Basa mengatakan, walam yaqsud minhuma haqiqatad du'a. Beliau tidak bermaksud dengan dua kata itu hakikat doa yang tersirat pada lafaz-lafaz itu. Wa innama huma lafdhani yajriyani ala lisanil arabi. Dua lafaz itu adalah dua lafaz yang sudah biasa terucap, ya, mengalir di lisan-lisan orang Arab, biasa terucap begitu. Kataribat yadak, seperti ucapan taribat yadak, seperti ucapan sakilatka ummuk, ya. Ini juga maknanya kurang lebih sama kalau dilihat dari makna letterlek kata dan kalimat tersebut, itu suatu doa tidak baik. Namun ya, mereka tidak bermaksud dengan kata-kata itu doa yang tidak baik. Selanjutnya dalam riwayat yang dikatakan atafat yauman nahar, apakah dia sudah tawaf pada hari nahar? Qila na'am, dikatakan iya sudah. Qala fanfiri, kalau begitu pergilah. Nah, dari riwayat ini menunjukkan bahwa tadi kita sebutkan bahwa tawaf ifadah harus ada, tidak bisa tidak, ya. Karena sekalipun wanita itu haid, dia harus menunggu sampai suci haidnya, sampai dia melakukan tawaf ifadah, ya. Sehingga disebutkan oleh para ulama juga dalam beberapa penjelasan ulama, akhir daripada tawaf ifadah tidak disebutkan waktunya. Kalau awalnya tanggal berapa? 10, itu mulai tawaf ifadah. Akhirnya kapan? Akhirnya gak disebutkan. Karenanya misalnya ada orang ingin melakukan tawaf ifadah, nanti saya undur, saya mau tanggal 11 saja tawaf ifadahnya, boleh. Saya mau tanggal 12, masih boleh. Saya mau tanggal 13, boleh. Ya. Ini penjelasan ulama. Namun ada sebagian konsekuensi, ya, walaupun itu masalah yang masih khilaf. Misalnya tanggal 10 kita sebutkan salah satu dari amalannya itu adalah tawaf ifadah. Dia misalnya melempar jumrah, ya, di Mina tanggal 10 seperti yang kemarin kita bahas, jumrah Aqabah, kemudian pergi ke Makkah, ya, tawaf ifadah, kemudian pulang. Ada orang yang misalnya sampai maghrib belum tawaf ifadah. Berarti dia akan melakukan tawaf ifadah kapan? Ya mungkin besok tanggal 11. Mungkin besoknya lagi, besok lusa, tanggal 12. Nah, sebagian ulama mengatakan kalau sampai maghrib tanggal 10 belum tawaf ifadah, dia harus kembali memakai pakaian ihram. Ini sebagian pendapat, walaupun ini bukan merupakan kesepakatan, ya, bukan merupakan kesepakatan ulama, namun ada sebagian tabi'in yang berpendapat demikian, dan itu yang dipegangi oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Ulama yang lain mengatakan tidak, ya, dia tetap sudah pakai pakaian yang biasa, boleh. Ya, wallahu alam. Ya, untuk mana yang rajih perlu dipelajari lebih dalam. Ya, di sini ya hanya saya sampaikan beberapa pendapat ulama tersebut. Artinya memang ada kelonggaran secara waktu, namun menurut sebagian ulama juga ada konsekuensi hukum dengan kelonggaran tersebut. Nah, begitu juga sekarang bila hal ini dialami oleh wanita yang haid, haidnya berapa hari? Kalau misalnya haidnya itu panjang, ya, haid itu kan macam-macam, masa haid itu, masa paling lamanya haid itu gak terbatasi. Jadi misalnya ada orang masa haidnya 15 hari, mungkin saja. Nah, bisa kita hitung, ya, tanggal 10 misalnya haid, ya, kemudian masa haidnya 15 hari, berarti sampai tanggal berapa? 25 Dzulhijjah. Dia belum juga melakukan tawaf ifadah. Mungkin jemaah haji sudah pada pulang, ya kan? Sebagiannya sudah pada pulang. Nah, dia sampai tanggal 25 baru suci dan belum pulang berarti. Nah, tetap nanti setelah suci melakukan tawaf ifadah. Bahkan kata Syekh bin Baz rahimahullah dalam salah satu fatwanya, seandainya pun dia akhirnya melakukan tawaf di bulan Muharram atau di bulan Safar, tidak apa-apa. Ya, tapi tentunya tadi ada konsekuensi, ya, bab apa namanya, bab ihramnya dia. Ya, ya, ini yang memang perlu dibahas kembali. Ya. Tapi untuk pelaksanaan tawaf ifadahnya tetap belum gugur. Tetap belum gugur. Jadi ini semua menunjukkan bahwa tawaf ifadah memang seperti yang dikatakan Syekh Al-Bassam, la yaskutu bihalin, bagaimanapun tidak akan gugur. Tetap harus dia lakukan sekalipun mesti menunggu masa yang panjang. Ya. Namun di sini juga ada suatu masalah besar, ya, di masa kita sekarang ini, yaitu bagaimana kalau seorang wanita kejadiannya seperti yang tadi kita umpamakan, belum tawaf ifadah kemudian haid. Nah, sementara dia orang jauh, luar negeri. Artinya dia akan sangat terkait dengan apa? Rombongan yang mesti pulang pada waktu yang telah ditentukan. Ya. Kita tahu sekarang ini, ya, semuanya tertata rapi penjadwalan kepulangan, terutama yang terkait dengan tiket-tiket pesawat terbang. Anggap masyarakat kita Indonesia, ya kan? Seorang wanita terjadi padanya kasus seperti ini, belum tawaf ifadah sudah haid. Sementara dia punya jadwal kepulangan, misalnya, ya, 3 hari setelah selesai masa haji, anggap tanggal 16 Dzulhijjah, ya kan? Dan sangat mungkin berarti tanggal 10 dia misalnya haid, ya, dia punya masa haid 7 hari, umumnya begitu wanita, kurang lebih 5 hari 7 hari, anggap dia 7 hari, dan banyak yang wanita masa haidnya 7 hari, berarti dia tanggal, ya, 11 12 13 14 15 16 16, ya, masih haid, belum suci. Tanggal 17 mungkin baru suci. Sementara jadwal penerbangan dia tanggal 16. Nah, rombongan dia pulang tanggal 16. Tiket sudah istilahnya sudah tidak bisa dirubah, ya kan? Ya, sudah booking, sudah bukan booking lagi. Memang sudah jadwalnya. Bagaimana kalau terjadi kasus seperti ini? Ya. Nah, ini masalah besar ini, ya. Ini masalah besar yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Apakah dia dengan kondisi seperti ini tetap harus menunggu sampai suci? Padahal kalau secara teknis itu sangat sulit menunggu sampai suci, karena banyak terkait nanti, terkait hotelnya, terkait mahramnya, terkait jadwal pesawatnya, itu bisa terjadi banyak kekacauan penataan kepulangan para jemaah haji. Ya, bisa kita bayangkan Indonesia yang mungkin berapa ribu, mungkin 200-an ribu barangkali Indonesia saja. Wanita yang mengalami seperti ini berapa? Ya, mungkin sekali banyak, ya kan? Ya. Atau dia boleh melakukan tawaf ifadah sekalipun dalam kondisi seperti itu. Ya. Pembahasan yang cukup panjang. Yang saya ingat, kesimpulan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa, kalau memang kondisi semacam ini, ya tentunya semacam ini ketinggalan teman, ya maksudnya zaman Ibn Taimiyah belum ada pesawat, tapi zaman itu sudah dibahas yang semakna dengan itu, artinya dia akan tertinggal rombongan kalau mesti menunggu, ya. Dia terkait dengan banyak orang. Kalau yang lain tidak mengalami itu kemudian pulang, dia di Makkah sendiri bagaimana? Ya. Nah, kondisi seperti ini menjadi uzur bagi dia untuk boleh melakukan tawaf sekalipun masih haid. Ya. Harus tetap tawaf ifadah sekalipun masih haid, ya tentunya dengan antisipasi, ya najisnya tersebut, kemudian dia tawaf, ya, dan dia bisa pulang bersama rombongannya, ya. Wattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah semampu kalian. Ya, ini kondisi-kondisi darurat, ya. Kondisi darurat di mana suatu kewajiban tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga kewajiban itu gugur, ya. Dalam arti gugur di sini bab kesucian itu. Ya, kalau tawafnya tidak. Nah, ini ibarat mungkin wallahu a'lam semacam sholat, ya kan, sholat yang tidak mungkin kita sholat dalam kondisi toharoh. Sebagian mungkin peralatan kita, anggap kita punya pakaian, adanya pakaian najis, nggak bisa sholat dengan yang lain karena adanya itu. Apakah tidak sholat? Ya tidak, tetap sholat walaupun pakaiannya najis, karena kondisi tersebut kondisi ya tadi darurat, ya kan? Ya, ini logikanya seperti itu, ya. Wallahu'alam. Dan seperti yang tadi saya katakan tentang penjelasannya lebih lebar dalam kitab Majmu' Fatawa, bisa kita kembali ke kitab itu, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kemudian faedah yang lain yang diperoleh dari hadis ini bahwa anna tawafal wada' ghairu wajib 'alal haid, bahwa tawaf wada' tidak wajib atas orang yang haid. Nah, faedah ini diambil dari ucapan Nabi yang terakhir dari hadis ini bahwa Nabi memerintahkan untuk keluar dari Makkah, ya, yang artinya untuk Safiyyah dia akan keluar dari Makkah tanpa tawaf wada. Ya, ini kan ada tawaf wada ya bagi jemaah haji, dan insya Allah pada haji berikutnya kita akan bahas tentang tawaf wada. Nah, tawaf wada Nabi katakan secara umum la yanfiranna ahadun bil bait, ya, jangan sekali-kali seseorang meninggalkan al bait kecuali ya apa dia tawaf, ya. Nah, yakni tawaf wada. Nah, bagaimana dengan yang haid? Bagaimana dengan yang haid? Nah, dari ucapan Nabi tadi berarti wanita yang haid tidak berkewajiban tawaf wada. Tawaf wada hukumnya wajib. Insyaallah kita akan bahas pada hari berikutnya. Namun kewajiban ini gugur atas atau pada seorang wanita yang mengalami haid. Selain mereka, hendaknya mereka tawaf wada. Wanita yang haid diperbolehkan oleh Nabi SAW untuk keluar dari Makkah tanpa melakukan tawaf wada. Ya, dan di sini kita melihat juga perbedaan kedudukan tawaf wada dengan tawaf ifadah. Tawaf wada tidak seperti tawaf ifadah. Nyatanya Nabi mengizinkan keluar dari Makkah tanpa tawaf wada. Tapi ketika di awal Nabi perkirakan Safiyyah belum tawaf ifadah, Nabi mengatakan apa? Habisatunahi. Apakah dia akan menahan kami? Nah, berarti tawaf ifadah jauh-jauh lebih tinggi kedudukannya, kepentingannya daripada tawaf wada. Ya, tidak gugur sama sekali. Adapun tawaf wada bisa gugur dari seorang wanita yang haid. Dalam bab ini juga kemudian timbul pertanyaan, ya, timbul pertanyaan-pertanyaan karena kekhawatiran-kekhawatiran tentang tawaf ifadah dan wanita yang haid, sampai banyak pertanyaan tentang bagaimana hukumnya seorang wanita memakan obat atau minum obat yang fungsinya untuk apa, menahan haid, ya, karena khawatir tadi, khawatir masanya tawaf ifadah malah haid, ya. Nah, di situ banyak pertanyaan dari para yakni kaum wanita ditujukan kepada ulama, dan yakni beberapa fatwa yang saya ketahui membolehkan, ya, beberapa fatwa yang saya ketahui membolehkan wanita untuk minum obat yang menghalangi haid, ya, demi kepentingan ini, ya. Wallahu a'lam, ya. Mungkin juga di sana ada fatwa-fatwa yang lain, namun itu sebagian fatwa yang saya ketahui, ya. Wallahu a'lam bissawab. Sementara mungkin ini saja yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan insyaallah beberapa hal yang terkait bisa kita tambahkan pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.